السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan beberapa hadis yang tersisa dari kitab Adz-Dzikr wa Ad-Du'a, atau bab Adz-Dzikr wa Ad-Du'a. Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram, beliau menyebutkan وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال dan dari Abu Musa Al-Ash'ari kata beliau, كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو, Nabi صلى الله عليه وسلم beliau berdoa, اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر wa anta 'ala kulli shay'in qadir. Haditsun muttafaqun 'alaih. Qala Syekh Salih bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dalam menjelaskan hadis tersebut, beliau mengatakan ini adalah hadis yang luar biasa agungnya, mencakup doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma ighfir li khathiyati. Sebagaimana disebutkan bahwasanya khathiyati, beliau menisbatkan atau mengidhafatkan kalimat khathiyah kepada dirinya dengan dhamir ya, yang berarti ini adalah mencakup makna yang umum. Al-mufradu idza udhifa ya'um. Kalimat mufrad apabila diidhafatkan maka ini bermakna umum. Yani beliau menyebutkan dalam doanya, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku, jami'a khathiyati. Wa jahli, al-jahlu di sini disebutkan bahwasanya kalimat ini menunjukkan secara mutlak tidak adanya pengetahuan terhadap sesuatu, juga dimutlakan maknanya dengan tidak adanya sikap yang lembut, tetapi jahli ini adalah merupakan sikap yang disertai dengan kekakuan, kekasaran, bahkan kezaliman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kesalahan dan kejahilannya, sesuatu yang diakibatkan oleh tidak ada ilmu pada dirinya dan juga tidak ada sikap yang disertai dengan kelemah lembutan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini adalah merupakan pengajaran atau satu hadis yang penting kita ambil pelajaran bahwasanya Rasulullah SAW asyraful khalq, sebagaimana kita tahu bagaimana kemuliaan beliau dan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Beliau masih mengucapkan dalam doanya kalimat-kalimat seperti ini, sementara kita yakin bahwasanya beliau senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari al-khathiah, juga terhindar dari sifat-sifat kejahilan. Maka yang lebih pantas lagi adalah bagaimana kita sebagai umat beliau justru yang harus memperbanyak doa seperti ini, karena kita adalah manusia yang sudah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang kathirun nisyan, bahkan disebutkan sebagai makhluk yang tempatnya dosa dan tempatnya kesalahan, mahalun nisyan wal khata, sehingga kelupaan dan kesalahan itu ketika terjadi pada seseorang ini sudah pasti akan mendatangkan sebuah dosa, mengakibatkan seseorang mengamalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih pantas untuk kita, atau yang lebih pantas untuk menyebutkan doa-doa seperti ini adalah tentunya kita sebagai manusia yang jauh dari bimbingan ilmu. Kemudian dalam doa selanjutnya Rasulullah SAW menyebutkan wa israfi fi amri, wa israfi fi amri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Israfi fi amri yani at-tajawuz fil amri ad-dini. Beliau mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap melampaui batas dalam urusan-urusan agamanya. Karena yang disebut dengan al-israf adalah adamul i'tidal. Adamul i'tidal yakni sikap tidak bersikap at-tawassut, tidak sederhana. Nah, al-israf adalah sikap berlebihan, dia tidak sederhana, sementara yang diinginkan atau yang dituntut kata Syekh dari seseorang adalah sikap at-tawassut. Dia sederhana dalam segala hal, tidak melakukan hal-hal dengan berlebihan. Baik fil infaq wa fil qaul wal amal. Ketika dia berinfak atau kita ketika berbicara tidak melebih-lebihkan pembicaraannya, juga al-amal dalam perbuatannya dia tidak melebih-lebihkan apa yang dia lakukan. La yusrifu fi umurihi, seseorang hendaklah dia tidak melakukan hal yang berlebihan dalam berbagai urusan, tetapi dia harus bersikap sederhana. Li'anna al-israfa in kana fil infaq fallahu la yuhibbul musrifin. Karena sikap yang terlalu berlebihan apabila ini terjadi dalam infak yang dikeluarkan oleh seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tetap tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Wa in kana al-israfu fi ghairi infaq fa kadzalik. Juga apabila israf atau sikap berlebihan ini terjadi dalam perkara-perkara selain itu, maka sama juga. Li'anna al-israfa la ya'ulu ila khairin. Karena bagaimanapun sikap israf seseorang Sikap berlebihan seseorang ini tidak akan membawa dirinya kepada kebaikan. Tetapi sebaliknya, israf ini adalah perkara-perkara yang akan membawa dia kepada kejelekan-kejelekan. Nah, ini adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anta a'lamu minni wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ampunilah ya Allah aku dari apapun yang engkau lebih tahu tentang itu daripada aku sendiri. Fawadallahu ila Allah azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Syekh, al-insan pada umumnya qad yusii wa yukhthi'u wa huwa la yadri wallahu ya'lamu bidzalika. Manusia itu sering dia berbuat salah, dia berbuat sesuatu yang jelek, namun dia sendiri tidak sadar, tidak tahu bahwasannya itu adalah kejelekan. Sementara Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh seseorang. Bahwa fawwadul amru ila Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerahkan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, Allahumma ighfir li jiddi wa hazli. Ya Allah ampunilah aku jiddi wa hazli. Jiddi, kalimat jiddi dalam bahasa Arab dengan membacanya apa dengan mengkasrahkan bacaan jim, jiddi ini adalah kebalikan dari kalimat yang setelahnya al-hazal. Al-hazal, di mana al-hazal ini adamul anabul jiddi. Jadi tidak berniat. Adapun jiddi jadan yani qasidan li syai. Seseorang dia betul-betul melakukan perbuatannya dengan niat dari dirinya. Adapun hazilan ini adalah orang yang melakukan sesuatu tapi tidak diniatkan. Dan hazilan ini cenderung masuk kepada bab al-muzah. Orang hanya sekedar bercanda, ya, berkata-kata, beramal hanya sekedar menarik seseorang agar dia tertawa saja, ya, sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan itu mengundang tawa dari orang yang ada bersamanya. Dan seseorang kata Syekh qad yahzilu wa yadhhak wa huwa yusii'u lima bainahu wa bainallah. Terkadang dia berbicara, berucap atau melakukan sesuatu yang mengandung tawa, mengundang tawa yang lain. Ini sering ternyata apa yang dilakukannya adalah perbuatan jelek antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah beberapa orang yang menyebutkan ucapan-ucapan yang menghina Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna naqudu wa nal'ab." Ketika engkau tanya mereka kenapa berbicara seperti itu, mereka menjawab innama kunna naqudu wa nal'ab, yani kunna natahaddats bi kalamin la qasda lana bihi. Mereka beralasan bahwasanya kami cuma ngomong-ngomong saja, berbicara tidak ada niatan untuk menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menghina para sahabat. Nah, maka berdasarkan ayat ini kata Syekh hafizahullah taala, fala yajuzul muzah wadhahu fi umurid din la jaddan wala hazilan. Maka tidak boleh seseorang berbicara atau berucap, beramal, melakukan sesuatu dalam urusan-urusan agama, nah, dengan maksud dia istilahnya mengundang tawa seseorang. Ya, kalau dalam bahasa kita ngabodor, dicampuran dengan urusan-urusan yang membuat orang lain tertawa. La jaddan wala hazilan. Diniatkan atau tidak diniatkan? Diniatkan atau tidak diniatkan, maka la yajuzul muzah. Berdasarkan ayat itu tidak boleh seseorang dia bercanda atau melakukan sesuatu untuk urusan-urusan agama dengan mengundang tawa seseorang. Dia menyampaikan faidah-faidah, namun di situ disertai dengan hal-hal yang semacam demikian. Fa'in kana jaddan fal amru wadih. Apabila dia sengaja melakukan seperti itu, maka urusannya jelas. Ini diharamkan, tidak boleh, berdasarkan ayat yang disebutkan. Wa idza kana hazilan fakadzalik. Kalau ternyata dia tidak berniat juga, ya, maka demikian juga urusannya sama. Li'anna umuraddini laisa fiha la'bun wa laisa fiha muzah. Karena urusan-urusan agama seluruhnya yang terlihat kecil, yang terlihat serius ataupun tidak serius, ini tidak ada urusan-urusan agama ini yang patut untuk dicampuri dengan permainan atau canda tawa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka melalui doa ini Rasul sallallahu alaihi wasallam istaghfara min al-jidd alladhi huwa qasdu syai'. Beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari ajid, yakni meniatkan sesuatu dalam ucapan atau amalannya. Wa min al-hazli, juga dari al-hazl, yakni dari sesuatu yang beliau tidak niatkan. Wa hadha yadullu ala anna al-insan yu'aqadu ala al-hazli. Dan ini hadis yang disebutkan oleh Abu Musa al-Ash'ari yang memberitahukan tentang doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah al-qasd wal hazl. Ini menunjukkan bahwasannya manusia itu akan dibalas atau akan diberikan iqab dari perkara-perkara yang menjadi permainan pada dirinya. Dia mengundang tawa, ya. Apalagi ketika menyampaikan faidah-faidah, kebanyakannya adalah tawanya, candanya. Maka ini yu'akhadhu 'alal hazl. Nah, wa khata'i wa 'amdi. Khata', yani adamu ta'ammud, ya, tidak disengaja. Wa 'amdi, sementara al-'amd, yani al-qasd wa ta'ammud, seperti yang disebutkan sebelumnya berkaitan dengan al-jidd wal hazl. Al-'amd berarti apa yang dilakukan itu adalah dengan disengaja, dan khata', ini adalah perkara yang tidak disengaja. Dan Rasulullah SAW beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari seluruhnya. Beliau mengatakan dengan kalimat yang menguatkan setelahnya, wa kullu dzalika indi, wa kullu dzalika, yang setiap urusan-urusan yang apakah sifatnya adamu al-qasd atau al-qasd fi syai', al-hazl wajid wal-khata wal-amd, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, itu seluruhnya timbul dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang tidak boleh dia menganggap dirinya suci atau menganggap dirinya tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan tidak boleh seseorang, kata Syekh, dia mengatakan ma ana au ma indi illa khair, tak mungkin aku salah, ya. Wa ana la yumkin an aqa'a fi khata', wa ana 'indi 'ilmun wa basirah, saya tahu kok ilmunya, enggak mungkin saya salah, pendapat saya itu pasti benar. Nah, tidak boleh seseorang yuzakki nafsah, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan fala tuzakku anfusakum, jangan sekali-kali kalian menganggap suci, menganggap bersih diri-diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui siapa yang lebih takwa atau siapa yang bertakwa dari hamba-hambanya. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat yang lainnya, alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fadila. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang yuznuna ala anfusihim, menyanjung-nyanjung dirinya, amalan-amalannya, nah, mensifati dirinya dengan kebaikan-kebaikan dan menganggap dirinya adalah orang yang jauh dari kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Balillahi yuzakki man yasha." Allah yang akan mensucikan siapa yang dikehendaki, sehingga seorang la yuzakki nafsahu wa yamdahu nafsahu. Dia tidak boleh memuji-muji dirinya, dia tidak boleh menyanjung-nyanjung dirinya. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa itu mengatakan, "Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu." Yani mimma la yuridillahu subhanahu wa ta'ala. yakni sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, yakni mengakhir-akhirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendahulukan perkara-perkara yang maksiat. Ya, ketika itu adalah pekerjaan dan ucapan maksiat, dia selalu ya melakukan hal tersebut. Tapi ketika ada ketaatan-ketaatan yang harus dia lakukan, dia sering mengakhir-akhirkannya. Wama asrartu wama a'lantu. Wama asrartu wama a'lantu. Asrartu yani asir, yani sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Adapun al-alaniyah, ini adalah sesuatu yang diketahui oleh kebanyakan orang. Wama asrartu wama a'lantu, sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia dan sesuatu yang diketahui oleh kebanyakan manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah samar sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Falau anna an-nasa ma daraw, sekalipun manusia tidak tahu, fallahu jalla wa ala ya'lam. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang terjadi pada makhluknya. Fayastaghfirullaha minal ma'siyati fis sirri wa minal ma'siyati fil jahri. Maka doa ini mengajarkan kepada manusia hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dari perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak diketahui oleh banyak orang dan perbuatan maksiat yang dia lakukan sementara manusia pun tahu. Nah, dan ini adalah hal-hal yang kadang manusia luput, karena seseorang mungkin dia bisa terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan kalau banyak orang. Tetapi ketika dia bersendirian, ketika dia bersama orang-orang yang tidak mampu untuk menegurnya, dia kemudian tidak sadarkan diri kalau Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan mengetahui apa yang dia lakukan. Namun dia masih saja terjerumus, terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Nah, ini seperti kalimat yang sebelumnya yang menerangkan bahwasanya sering manusia melakukan kejelekan-kejelekan namun dia tidak menyadari bahwa dia sedang melakukan kejelekan. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Ini menerangkan bahwasanya al muqaddim wal muakhir min af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Allah huwa al muqaddim wa huwa al muakhir. Wa man qaddamahu Allahu fala muakhira lahu. Barang siapa yang Allah dahulukan maka dia tidak bisa mengakhir-akhirkannya, dan demikian juga sebaliknya. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Fawadul amru ila Allah, ini menunjukkan beliau menyerahkan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kata Syekh li'annal umura kullaha tahta masyiatihi wa qudratihi subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh perkara yang terjadi ini semuanya adalah atas kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan Allah tidak kehendaki maka sesuatu pun tidak akan terjadi. Maka apapun yang terlihat oleh kita di sekitar kehidupan kita ini semuanya adalah bergantung kepada masyiat wal qudrah min Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha i'tirafun bil 'ajzi wat taqsir, dan kalimat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pun menggambarkan bahwa betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca dirinya ya, rumasa sebagai seseorang yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika kalimat ini disebutkan ini pun adalah sebagai tawassul dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun atau oleh siapapun. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana seorang rasul yang termasuk dari kalangan ulul azmi, bagaimana seorang rasul beliau sudah disebutkan sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala ampuni, ghafarahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditemukan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Aisyah radhiyallahu anha merasa kasihan dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa semuanya ini dilakukan seperti ini sementara engkau adalah hamba yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang juga pernah bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna tentang bagaimana ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka dikatakan dalam hadis itu ka'annahum taqalluha, mereka wajadu qalilaha, mereka mendapatkan dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sampai mengatakan fa aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana kami dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai masing-masingnya tadinya mau berniat untuk melakukan ibadah yang paling tidak lebih banyak mereka lakukan kalaupun tidak bisa menyamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah wa akhawat fillah. Dan dengan keterangan-keterangan yang lain yang menerangkan bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, meskipun tidak kita sebutkan sebagai malaikat, karena beliau tetap adalah manusia sebagaimana beliau sendiri mengatakan ana basyarun, ya, beliau adalah seorang manusia seperti manusia-manusia yang lainnya. Namun ketika kita mengetahui bagaimana kelebihan-kelebihan yang beliau miliki dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kenyataannya selama beliau hidup, dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebaikan ketika beliau di akhir-akhir masa hidupnya, namun dalam doa ini tergambar bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak merasa dirinya sebagai orang yang sudah mendapatkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Maka adalah pelajaran yang harus kita ambil. Kita adalah manusia yang banyak dengan kesalahan dan kekurangan. Adalah kita yang senantiasa merasakan seperti apa yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan, manusia yang penuh dengan canda dan tawa ketika berurusan dengan urusan-urusan agama, sehingga hal ini atau sikap-sikap tersebut adalah sikap-sikap yang pantas bagi kita untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita perbuat dan apa yang kita ucapkan. Karena sesungguhnya jika kita teledor atau kita tidak merasakan seperti itu, maka kita akan terjatuh kepada manusia-manusia yang merasa dirinya sebagai manusia-manusia yang sudah cukup dalam kehidupannya, dan na'udzubillah kita merasa sebagai orang yang jauh dari kesalahan, atau mungkin merasa diri sebagai orang yang sudah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhawatillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian penjelasan dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari dan menutup perjumpaan kita untuk sore hari ini. Dan saya mohon maaf atas keterlambatan yang terjadi. Qadarullah wa masya'a fa'al. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah dan kesadaran bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang selalu harus dibimbing dengan ilmu, sehingga kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah sebagaimana para sahabat yang mereka melihat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.